bebek dan angsa berbaris rata, bergoyang dari kiri ke kanan. Mereka selalu gembira. Lihatlah bebek dan angsa riang gembira, berjalan tertawa-tawa. Mereka selalu gembira. Lihatlah bebek dan angsa berlari-lari, berkejaran ke sana kemari. Mereka selalu tertawa. Lihatlah bebek dan angsa melompat-lompat.